Terakhir sudah kita bahas ya, sampai pembahasan tentang fi'il ya. Fi'il dibagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, yaitu kata kerja lampau. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang ya. Kemudian fi'il apa? Amr, yaitu kata kerja perintah. Kemudian sudah dijelaskan tentang fi'il madi itu dibagi menjadi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, yang aktif disebut fi'il ma'lum. Ya, kalau yang pasif majhul. Kemudian sebelum masuk ke halaman berikutnya, sudah dibagi tadi ya fotokopinya. Sudah ya. Bisa dilihat di situ di fotokopian tentang domir atau tentang kata apa? Kata ganti. Karena di muyasar tidak disebutkan, jadi saya fotokopikan dari situ. Bisa dilihat di situ ya. Sudah dapat semua. Yaitu domirun munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah atau yang berdiri sendiri. Jadi dalam bahasa Arab itu dikenal istilah domir atau kata ganti. Nah, kata ganti ini bisa kita bagi menjadi tiga. Ada kata ganti orang ketiga, ada orang kedua, ada orang pertama ya. Orang ketiga itu bisa kita bagi menjadi dua, ada ketiga laki-laki, ada ketiga perempuan. Demikian juga orang kedua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau orang pertama sama saja, laki-laki atau perempuan. Ya, bisa lihat di situ ya. Yang paling atas itu adalah untuk lil ghaib, untuk orang ketiga laki-laki. Ada berapa? Ada tiga, yaitu huwa, huma, hum. Ya, kalau huwa dia satu laki-laki, ya. Kemudian huma mereka berdua laki-laki. Ya. Kemudian hum mereka laki-laki banyak. Nah itu namanya dhamir ghaib. Apa namanya? Dhamir ghaib. Karena orang ketiga itu kan tidak hadir ya. Tidak hadir itu bahasa Arabnya apa? Ghaib. Ghaib. Untuk yang laki-laki ya. Huwa, huma, hum. Baik. Dia satu laki-laki, mereka berdua laki-laki, mereka laki-laki banyak. Kemudian di bawahnya adalah lil ghaibah, yaitu untuk orang ketiga perempuan disebut ghaibah. Kalau laki-laki ghaib, kalau perempuan ghaibah, ya kan? Apa saja? Ada tiga, yaitu hiya, huma, hunna, ya. Hiya, huma, hunna. Kalau hiya dia satu perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka perempuan banyak. Ya. Itu adalah dhamir apa? Ghaibah. Orang ketiga perempuan. Ya. Hiya, huma, hunna. Baik. Kemudian di bawahnya adalah lil mukhatab, untuk orang kedua laki-laki. Ada berapa? Ada tiga, yaitu anta, antuma, antum. Kalau anta, kamu satu laki-laki. Kalau antuma, kamu dua laki-laki. Kalau antum, ya kamu laki-laki banyak atau kalian, ya. Anta, antuma, antum. Namanya apa? Dhamir mukhatab orang kedua, yang laki-laki. Kemudian yang perempuan ada tiga juga. Anti, antuma, antunna. Kalau anti, kamu satu perempuan. Antuma, kamu dua perempuan. Antunna, kalian perempuan banyak. Ya, itu namanya mukhotobah orang ketiga, apa? Orang ke dua perempuan. Mukhotobah. Anti, antuma, antunna. Baik. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah adalah lil mutakallim, untuk pembicara. Itu orang berapa? Orang kesatu. Ya, pembicara itu kan orang pertama. Namanya mutakallim. Mutakallim namanya pembicara. Itu ada dua, ada ana dan nahnu. Kalau ana siapa? Saya. Satu kan? Kalau nahnu, kami, ya, banyak. Tapi kadang nahnu juga bisa untuk saya, ya. Maksudnya saya tapi kami gitu kan. Seperti kalau kita nulis bersama ini kami, nah kan, padahal yang nulis sendiri kan, enggak bareng-bareng gitu. Sendiri kan. Kami. Tapi satu maksudnya. Nah, ini silahkan dihafalkan, makanya di atas disebut ihfad, hafalkanlah, ya. Jadi tolong dihafalkan. Bisa kan? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya. Saya coba Mas Irfan dipimpin. Yang lain tirukan ya. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Iyahuma hunna. Iyahuma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Ya, Mas Rizki. Huwa huma hum. Iyahuma hunna. Iyahuma hunna. Anta. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana. Ana nahnu. Ana nahnu. Ya. Mas Hasan. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ya, Mas Ardi. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ya, Mas Dwiki. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Terus. Ana. Ana nahnu. Nahnu. Beda ya. Gak apa-apa, yang penting hafal. Baik, itu namanya apa? Dhamir atau kata ganti. Ya, ada orang ketiga, ada orang kedua, ada orang pertama. Ya. Ya, lihat latihan di bawahnya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, sekalian aja. Dia satu wanita apa? Iya. Dia satu wanita. Iya. Iya. Ya. Kalian lelaki. Antum. Apa? Antum. Antum, ya. Kalian wanita? Antunna. Antunna, ya. Antunna. Baik. Terus? Mereka lelaki. Apa? Hum. Hum ya ta. Mereka berdua. Huma. Ya. Kamu satu lelaki. Anta. Anta. Baik. Dia satu lelaki. Hua. Hua. Ya. Kamu berdua. Antuma. Antuma. Ya. Saya. Ditolong itu dihafalkan. Saya kita lanjutkan di buku Miasar halaman 418 ya. Nah, makanya di sini di Miasar halaman 18 ya disebutkan tentang tasrif, yaitu perubahan untuk fi'il apa? Madi, yaitu kata kerja yang lampau. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang kita hafalkan, yaitu apa? Dhamir. Tadi ada berapa dhamirnya? 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Nah, ada berapa? 14. 3 kali 4 tambah 2 dong. 14. Nah, di sini tasrif fi'il madi, perubahan fi'il apa? Madi ini juga mengikuti berapa tadi? 14 kata ganti tadi. Maka di situ kan sama ada namanya goib, orang keberapa? Ketiga. Ada namanya mukhatab, orang ke dua. Ada yang mutakallim, orang ke tiga. Berapa? Pertama. Kemudian goib dibagi dua, ada yang untuk mudzakar, ada untuk apa? Muannas. Mudzakar laki-laki, muannas perempuan. Ya. Demikian juga yang mukhatab dibagi dua. Kita lihat di situ ya. Contohnya kata kataba. Apa kataba? Telah menulis. Telah apa? Menulis. Siapa yang menulis? Dia satu laki-laki. Kalau mereka berdua laki-laki telah menulis kataba. Kalau mereka laki-laki banyak telah menulis katabu. Gitu kan? Kataba kataba katabu. Ya. Huwa kataba huma kataba hum katabu. Nah, gitu kan? Kalau mau disambung sama domirnya. Kalau kataba berarti dia satu perempuan telah menulis. Kata bata, mereka berdua perempuan telah menulis. Ya. Katab nah, mereka perempuan banyak telah menulis. Ya tak? Orang berapa itu? Tiga. Ya tak? Kemudian orang kedua, katab ta. Siapa yang menulis? Kamu satu laki-laki. Katab tuma. Kamu dua laki-laki. Kataptum, kalian laki-laki banyak. Katapti, kamu satu perempuan. Kataptumah, kalian berdua perempuan telah menulis. Kataptunna, kalian perempuan banyak telah menulis. Kataptu, saya telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Saya. Jadi ini bisa dihafalkan seperti tadi ya. Kataba kataba katabu, katabat katabata, katabna, katabta katabtuma, katabtum, katabti katabtuma, katabtuna, katabtu katabna. Ya, coba dimimpin Mas Irfan. Kataba kataba katabu, kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabat katabata katabna, katabat katabta, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna, katabtu katabna. Ya, Mas Rizky. Kataba kataba katabu, katabat katabat katabata katabna katab katabta katabuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Ya, Mas Patra. Kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtun katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Ya, sekarang bukunya ditutup ya, bukunya tolong ditutup. Tutup tutup ya, Mas Kenan, gimana Mas? Kataba katabu. Katabat katabata. Katabas katabata katabtum. Katabna. Katabat katabata. Katabna. Katabat katabata katabna. Katabta. Katabta. Katabta katabtuma katabtum katabti katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Mas siapa ya? Yang sudah apa dah? Mas sudah apa? Kataba katabu. Katabat kata benar. Katabta kata tuma kata tum. Katabti kata tuma kata tunna. Katabtu kata benar. Ya, saya. Itu namanya tasrif fi'il apa? Madi. Kata kerja apa? Lampau. Aktif atau pasif? Aktif. Kalau pasif ada enggak? Ada dong. Bisa ditasrif juga. Bisa juga. Kalau kata apa jadi apa? Kutiba. Jadi gimana? Kutiba. Nah, itu. Yes, enggak usah dulu ya. Tidak bingung. Ya, kita lihat di buku ya. Tamrin latihan. Sarif tasriflah. Nah, ini contoh-contoh kata atau fi'il apa? Madi yang aktif ya. Zahaba telah pergi. Qara'a telah membaca. Jalasa telah duduk. Roja'a telah kembali atau pulang. Fataha telah membuka. Akala telah makan ya. Doroba telah memukul ya. Mana'a melarang atau mencegah. Nah, ini contoh-contoh fi'il apa? Mati. Nah, bisa enggak ditasrif seperti tadi? Bisa, ya kan? Cuma ganti kata aja kan. Misalnya dahaba, gimana? Dahabna. Ya, coba demi Mas Irfan. Dahabu. Dahabat dahabna. Dahabta dahabtuma dahabtum. Dahabti dahabtuma dahabtunna. Dahabtu dahabna. Saya telah pergi. Dahabtu. Kalau anta? Dahabta. Anti? Dahabti. Antum? Dahabtu. Ana? Dahabtu. Ana, saya. Dahabtu. Zahab? Tuh. Ya. Mereka laki-laki banyak. Dhahabu. Mereka perempuan banyak. Dhahabna. Mereka perempuan banyak. Dhahabna. Mereka perempuan banyak. Dhahab. Nah, kalau kalian perempuan banyak. Dhahabtunna. Kalau dia perempuan satu. Dia perempuan satu. Zahabat. Mereka berdua perempuan. Zahabatan. Ya, mereka berdua laki-laki. Zahabat. Zahabat. Mereka laki-laki banyak. Mereka laki-laki banyak. Zahabu. Kalau zahabtum siapa? Kalian. Laki-laki banyak. Itu bisa. Banyak bahasa Arab itu kan apa namanya ringkas ya kan? Zahabtu artinya sama saya telah pergi ya? Zahabtu bisa kan? Contoh lain qiraa apa telah membaca ya coba siapa ini mau mimpin ya qiraa qiraa Qara'at qara'ata qara'na Qara'ti qara'tu ma qara'tunna saya telah membaca qara'tu kalau kami qara'na kalau anta qara'ta anti qara'ti antum qara'tum hum qara'tu hum qara'u ya hunna qara'tana hunna qara'na ya kalau nahnu qara'tuna ya panjang ya qara'na ya kami telah membaca kalau mereka berdua perempuan telah membaca qara'ata ya mereka berdua laki-laki qara'at ya bisa baik, contoh berikutnya jalasa telah duduk. Ya, siapa? Mimin. Mas. Jelas tu. Saya telah duduk. Jelas tu. Kalau kami? Jelas na. Ya. Anta? Jelas ta. Anti? Jelas ti. Antum? Jelas tu. Antuma? Jelas tu ma. Jelas tu ma. Ya. Dia perempuan? Jalasat. Mereka berdua perempuan. Jalasata. Mereka perempuan banyak. Jalasna. Baik. Mereka laki-laki banyak. Jalasu. Ya. Berikutnya roja'a telah kembali. Roja'tu rojakna. Saya telah kembali. Rojakna. Apa? Rojak tu. Kalau kami Rojakna. Kami telah kembali. Kalau anta Rojakta. Apa? Roja. Rojakta. Kalau anti? Rojakti. Rojakti antum? Rojaktu. Hia? Rojaat. Rojaat. Baik. Mereka berdua perempuan? Rojaata. Rojaata. Mereka perempuan banyak? Rojaata. Rojak? Nah. Nah, kalau kami? Rojaata. Ya, beda ya. Kalau kami rojak? Nah. Nah, kalau mereka perempuan banyak? Rojak? Nah. Nah, pendek itu. Berikutnya apa? Fataha telah membuka. Mas. Fataha. Fataha fataha fatahu fataha fataha ta fatahna fataha fataha tuma fatahkum fatahti fataha tuma fatahtuna fatahtu fatahna ya fataha tadi telah membuka saya telah membuka. Kalau kamu laki-laki satu? Fatahata. Kamu perempuan satu? Fatahi. Kalian laki-laki banyak? Fatahtum. Fatah? Fatahtum. Mereka perempuan banyak? Fatahna. Fatahna. Mereka perempuan banyak? Fatahna. Fatahna ya. Se. Akala telah makan. Mas. Akala akala akalu akalat akalata akalna akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltunna akaltu akalna saya telah makan. Akal tu. Akal tu. Kalau kami? Akalna. Akalna. Kalau anta? Akalta. Antum? Akaltu. Nahnu? Akalna. Mereka perempuan? Akalna. Akalta. Akalta. Akal? Nah. Nah, ya, mereka perempuan telah makan. Baik. Doroba. Mas. Doroba. Nah, ya, doroba yang pertama pendek. Doroba. Toroba toroba toroba toroba torobu toroba toroba torobna toroba toroba torobna dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Mereka berdua telah memukul. Mereka berdua telah memukul. Doroba. Kalau mereka berdua perempuan? Doroba. Doroba. Terus mana A? Mas, mana A, Pak? Tasrif itu apa? Mandi. Kata kerja lam. Itu tolong dihafalkan ya PR-nya ya. Jadi menghafalkan kata ba, kata ba, kata bu ya. itu dihafalkan, nanti yang lainnya di dilatih sendiri. Yang penting hafal kata kata bal ya. Bisa tak? Dihafalkan ya. Kemudian berikutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Al-fi'lul mudhari huwa fi'il mudhari, dia adalah fi'lun, suatu fi'il. Dalla ala hadatsin, yang menunjukkan atas suatu kejadian, yaitu suatu peristiwa. Fi zamanil hali, pada waktu yang sekarang. Wal mustaqbali, dan yang akan datang. Jadi bisa menunjukkan sekarang atau akan datang. Itu namanya fi'il apa? Mudhari. Contohnya mislu yaktubu, sedang menulis ya. Yaqra'u, sedang membaca ya. Yajlisu, sedang apa? Duduk. Yashrabu, sedang minum. Sedang apa? Minum. Ya. Ini kalau bahasa Inggris apa namanya? Oh, pakai ing gitu ya. Kalau yaktubu berarti writing. Yaqra'u, reading. Ya, jelisin. Sitting. Yashrabu, drinking. Pakai ing gitu ya. Bahasa Inggris sudah pada pinter. Yang bahasa Inggris yang sudah diajari dari SD ya. Bahasa Arab dari sejak habis kuliah. Nah, berarti harus diperbarui. Bahasa Arab kan bahasa Al-Qur'an. Kita sholat setiap hari pakai bahasa Arab. Artinya lebih penting belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Emang atau setiap hari ketemu orang Inggris gitu kan? Ya kan, lebih penting belajar bahasa Arab. Ya. Wa alamatuhu, dan cirinya, ciri apa? Fi'il mudhari makana, adalah apa-apa. Fi awalihi, yang di awalnya ihda, salah satu ahrufi, di antara huruf-huruf anaitu. Jadi salah satu di antara huruf-huruf apa? Anaitu, anaitu itu singkatan. Singkatan dari berapa huruf? 4. Alif atau hamzah, nun, ya dan ta. Nah, kita singkat apa? Anaitu. Atau kalau mau gampang disingkat Anita. Nah, mana yang lebih mudah? Anita. Ya, terserah antum. Pokoknya tahu kan? Jadi kalau ada Anita, berarti itu adalah fi'il mudhari. Ya, ingat Anita? Siapa Anita? Ya, yang pertama yang pakai alif atau apa hamzah ya. Seperti aktubu, artinya saya sedang menulis. Aftahu berarti saya sedang membuka. Aqra'u, saya sedang membaca. Saya sedang apa? Membaca. Ajlisu, saya sedang duduk. Asrabu, saya sedang minum. Saya sedang minum. Jadi biasanya kalau yang diawali A, ini adalah siapa? Saya. Ini untuk fi'il apa? Mudhari. Kemudian yang dengan nun, nah ini untuk siapa? Kami ya, nahnu. Seperti naktubu, kami sedang menulis. Naftahu, kami sedang membuka. Naqra'u, membaca. Najlisu, kami sedang duduk. Nasrabu, kami sedang minum. Itu yang pakai apa? Nun. Kemudian yang pakai ya, yaktubu, berarti dia satu laki, laki sedang menulis. Yaftahu, dia laki-laki sedang membuka. Yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Yajlisu, dia laki-laki sedang duduk. Yashrabu, dia laki-laki sedang minum. Nah, dia laki-laki sedang apa? Minum. Jadi kalau pakai ya, biasanya dia ya. Dia laki-laki. Kemudian yang terakhir yang pakai apa? Tak. Nah ini bisa kamu satu laki-laki, bisa juga dia satu perempuan. Ya, bisa siapa? Kamu satu laki-laki atau siapa? Dia satu perempuan. Tulisannya sama. Ya. Tak tubuh berarti siapa? Kamu satu laki-laki sedang menulis atau dia satu laki-laki sedang satu apa? Perempuan sedang menulis. Ya. Tulisannya sama. Ya. Bisa buat kamu satu laki-laki atau dia satu perempuan. Makanya nanti kita lihat tasribnya. Kemudian taftahu, takra'u, tajlisu, tasrabu. Ya. Kita langsung saja berikutnya adalah tasrib fi'il apa? Mudhari. Nah, ini sama seperti tadi, ini juga di tasrib. Ini juga di hafalkan. Ya, makanya belajar bahasa Arab harus banyak menghafal. Belajar bahasa Inggris juga banyak menghafal. Jadi sama aja kan? Ya, sama aja. Makanya mending belajar bahasa Arab. Kita lihat di sini ya, yaktubu berarti siapa? Dia satu laki-laki sedang menulis. Kalau yaktubani, mereka berdua laki-laki sedang menulis. Tuhan, coba kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia panjang loh, Arabnya cuma pendek. Yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis. Seperti tadi dhamir ta huwa huma hum, nah gitu. Taktubu berarti dia satu wanita sedang menulis. Taktubani, mereka berdua wanita sedang menulis. Yaktubna, mereka wanita banyak sedang menulis. Iya huma huna. Baik. Kemudian berikutnya taktubu berarti siapa? Kamu satu laki-laki sedang menulis. Taktubani, mereka kalian berdua laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kalian apa? Laki-laki banyak sedang menulis. Anta, antuma, antum, gitu kan? Kemudian taktubina siapa? Anti, kamu satu wanita sedang menulis. Taktubani, antuma, kalian berdua wanita sedang menulis. Taktubina, ini salah ketik ya, yang betul apa? Taktubna ya, jadi yang tolong dikoreksi. Kalau yang lama betul, tapi yang baru malah salah ya. Mungkin apa? Ya, salah ketik. Jadi yang betul apa? Taktub. Nah, dihapus ya-nya ya. Terus ba-nya di sukun ya. Taktub. Nah, taktubina, taktubani, taktubna. Jadi ya-nya tolong dihapus. Dihapus. Dicoret ya. Ba-nya di sukun. Taktubna. Nah, gitu. Itu siapa itu? Kalian perempuan banyak sedang menulis. Kemudian kalau aktubu, saya sedang menulis, gitu kan? Kalau naktubu, kami sedang menulis. Ya. Bisa ya? Kita coba lagi tasrif. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, ya kan? Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Aktubu, naktubu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubuna. taktubna taktubina taktubani taktubna aktubu natubu aktubu natubu yaktubu yaktubani yaktubuna yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna taktubina taktubani taktubuna aktubu natubu aktubu natubu yaktubu yaktubani yaktubuna yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu aktubu naktubu saya sedang menulis aktubu kalau kami aktubu kalau anta aktubu kalau anti aktubina taktubina kalau antum aktubuna taktubuna kalau antunna taktubuna al taktub. Nah, kalau mereka laki-laki banyak, yaktubuna. Mereka perempuan banyak, yaktubuna. Yaktubuna. Mereka berdua laki-laki, yaktubani. Yaktubani. Mereka berdua perempuan, yaktubani. Kalian berdua laki-laki, yaktubani. Apa? Yaktubani. Taktu. Kalian berdua perempuan. Taktubani. Jadi taktubani ada berapa? Tiga. Ada tiga. Bisa mereka berdua perempuan atau kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan. Itu taktubani. Kalau taktubu ada berapa? Ada dua. Bisa dia satu wanita atau kamu satu laki-laki. Ya, itu namanya tasbih apa? Mudhari. Baik, sebelum kita istirahat, kita lihat dulu tamrin ya, latihan sorib kasrib lah. Kita lihat contohnya. Yasjudu artinya sedang sujud. Ya, yakhruju sedang keluar. Yadkhulu sedang masuk. Yarji'u sedang kembali atau pulang. Yadhabu sedang pergi. Yajlisu sedang duduk. Yaftahu sedang membuka. Yakulu sedang makan. Ya, ya itu ya. Habis itu kita istirahat dulu 15 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.